beberapa derajat. Berapa derajat? Tidak hanya satu derajat, dua derajat. Darajat. Bisa gojojak. Beberapa derajat. Di mana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan ma baina darajatain mi'atu 'am. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 100 tahun perjalanan. Itulah para ulama, kedudukan mereka yang sangat tinggi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pewaris al-anbiya. Pewaris nabi. Kedudukan ulama pada umat ini sebagaimana kedudukan anbiya pada umat-umat sebelumnya. Maka orang yang menjauhi dan meninggalkan bimbingan-bimbingan para ulama-nya, pasti mereka akan tersesat. Terjauhkan dari hidayah Allah dan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan bahwasanya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, bukan mewariskan harta. Apa yang ditinggalkan oleh anbiya, maka itu menjadi milik kaum muslimin. Adapun yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh para anbiya itu bukan harta dunia. Akan tetapi sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Tidak sanggup untuk kita menilai kadarnya, yakni ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut dari para anbiya, mereka telah mendapatkan warisan yang terbanyak dari para nabi. Wa innama warasu al-ilma, hanya saja para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar, terbanyak dari peninggalan para nabi. Itulah kedudukan ulama di tengah kaum muslimin. Dan mereka, kaum muslimin, kaum mukminin akan senantiasa terbimbing selama mereka mengikuti arahan dan bimbingan para ulama-nya. Ulama yang benar-benar ulama, bukan al-mutasyabbihuna bil ulama wa laysu minhum. Bukan semata-mata orang-orang yang mirip, serupa, tapi tak sama. Berpenampilan dan bergaya seperti ulama, padahal mereka bukan ulama. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala mengendaki, mentakdirkan dengan hikmahnya kehancuran satu bangsa, satu generasi, maka hal tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama-nya. mengangkat ilmu dari generasi tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, mengambil ilmu dengan sekaligus diambil begitu saja dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mengambilnya dari para ulama, mematikan para ulama tersebut. Apa idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala, hingga di saat lagi tidak tersisa para ulama, tidak ada lagi seorang yang alim, orang-orang pun kemudian menjadikan pemimpin-pemimpin dari kelompok orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, maka orang-orang jahil ini ditanya tentang perkara agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka pun kemudian berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Maka sesungguhnya keberadaan para ulama itu merupakan nikmat yang tiada tara dan senantiasa ada di umat ini. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sebagai penjaga agamanya, yakni mereka adalah para ulama dan orang-orang yang terhubung dengan mereka. Al-Taifatul Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta yati amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampil terang-terangan di atas al-haq, zahirin al-haq, la yadurruhum, tidak bermadarat kepada mereka, man khadalahum, orang-orang yang menjadi penyakit di dalam, yakni mukhadzil, para penggembos, berada di dalam, melemahkan daripada orang yang berada di atas shirath, di atas jalan, menggembosi bimbingan para ulama-ulama ini, layabuk, tidak akan berpengaruh kepada mereka, akan tetap senantiasa eksis, karena mereka berada di bawah bimbingan-bimbingan para ulamanya. Tegas. Ini bimbingan ulama, kami mengambilnya. Penggembos-penggembos tersebut tidak akan bermadarat kepada mereka sedikit pun. Dan Rasulullah SAW sudah memberitakan akan adanya mukhadzil-mukhadzil ini. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka, yaitu orang-orang yang berada di luar kelompok tersebut, di luar kelompok Taifatul Mansur, dari kalangan Hizbiyun ataupun kufar ataupun munafiqun, musyrikun dan yang lainnya, semuanya mengarah kepada satu kelompok ini, Ath-Thaifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Dan mereka itu sedikit jumlahnya, Ghuraba, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. La yadurruhum, tidak akan bermadarat kepada mereka. Baik para mukhalif yang menyelisih mereka, ataupun mukhadil yang menjadi duri dalam daging-daging mereka, menjadi musuh dalam selimut, tidak akan bermadarat sedikit pun. Itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan mereka, para ulama rabbaniyun, merupakan pelita dalam kehidupan setiap mukmin dalam menghadapi berbagai macam ujian, fitnah demi fitnah. Tidaklah seseorang terselamatkan menghadapi berbagai macam ujian melainkan disebabkan karena ikut bimbingan para ulama-nya. Maka terasa sangat berat bagi orang-orang yang beriman yang berada di jalan yang lurus ini, ya, bagi Ath-Thaifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kematian satu ulama Ahlus Sunnah itu begitu sangat berat. Betapa sangat beratnya ikhwah di saat kita mendengar kematian Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Getar rasa badan kita, hati kita, merinding kita. Meninggal seorang imam, disusul kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, disusul kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, disusul kemudian Asy-Syaikh Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Bertubi-tubi musibah-musibah menimpa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata sebagian salaf, mautul alim musibah la tujbar wa talmah la tusad. Kematian seorang alim itu adalah musibah yang tidak bisa untuk ditopang, dan luka menganga yang tidak bisa untuk ditutup, tidak bisa untuk ditambal, lubang yang tidak bisa untuk ditambal. Ini keadaan daripada para ulama di tengah-tengah umat. Sehingga seandainya saja memungkinkan bagi kita untuk memberikan sebagian usia kita kepada mereka, ya, diambil sebagian usia kita untuk menambah usia mereka, niscaya akan dengan bunga hati kita memberikannya, dengan sukacita kita akan memberikannya. Bukan ucapan kemudian mengatakan bahwa ditunggu kematiannya, ini sudah, ini sudah tua, sebentar lagi juga akan mati. La haula wala quwata illa billah. Apakah pantas ucapan seperti itu keluar dari seorang yang menyatakan salafi? Apakah pantas ucapan seperti itu keluar dari orang yang menyatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa yang diarahkan ucapan tersebut? Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Al-Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Ditunggu kematiannya. Imamul Jahl wa Ta'dil bila mudafa'ah, tazkiyah para imah di masanya. Diharapkan kematian. Apa tidak malu mereka dengan ucapan tersebut dan menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah? Wallahul musta'an. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, salafun salih, mereka begitu sangat merasa sedih luar biasa mendengar kematian seorang alim. Sebagian mereka mengatakan sebagian tubuhku seolah-olah terputus di saat mendengar seorang dari Ahlussunnah meninggal dunia. Siap untuk memberikan sebagian usianya, menambah daripada usia ulama tersebut. Justru orang ini, dan itu mewakili daripada kelompok tersebut, lisanul hal mereka demikian keadaannya, berharap kematian daripada seorang alim rabbani hafizahullah ta'ala. Yahya bin Ja'far mengatakan, "Lau qaddartu an azida fi umri Muhammad ibn Ismail min umri la fa'at." Kalau aku mampu untuk menambahkan ke dalam usia Muhammad ibn Ismail. Manhu? Muhammad ibn Ismail. Siapa yang dimaksud? Al-Imam Al-Bukhari, hayyakallah ya Abu Syarifah. Al-Imam Al-Bukhari, kalau aku sanggup untuk menambah usia Imam Al-Bukhari dari usiaku, la fa'altu, nisa aku lakukan hal tersebut. Fa'inna mauti yakunu maut rajulin wahid wa mautuhu dhihabul ilm. Karena kematianku itu hanyalah kematian satu orang, sedangkan kematian beliau ini dhihabul ilm, hilangnya ilmu, hilangnya ilmu. Demikian pandangan daripada ulama salaf kita terhadap kematian seorang alim. Bukan justru malah diharapkan kematiannya. Wallahul musta'an. Dan mereka para ulama satu dengan yang lain saling mendoakan, karena masing-masingnya mengetahui tentang keutamaan yang ada pada saudaranya. Innama ya'rifu lidzil fadl dzawuhu. Yang bisa mengetahui keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang punya keutamaan pula. Al-Imam Asy-Syafi'i senantiasa mendoakan Al-Imam Ahmad. Demikian pula sebaliknya. Al-Imam Ahmad senantiasa mendoakan Al-Imam Syafi'i. Abdurrahman ibn Mahdi senantiasa mendoakan Imam Ahmad. Juga senantiasa mendoakan Asy-Syafi'i. Padahal usianya lebih tua daripada Al-Imam Syafi'i. Abdurrahman ibn Mahdi. Demikian pula mereka saling mendoakan kebaikan. Sampai-sampai Abdullah ibn Imam Ahmad, Abdullah putra daripada Imam Ahmad, bertanya kepada bapaknya, doakan kebaikan, bukan mendoakan kematian. Ayya rajulin kana syafi'i, fa inni sami'tuka tukthir min ad-du'a lah. Abdullah bertanya kepada bapaknya, ayya rajulin kana syafi'i, orang seperti apa syafi'i itu? Fa inni sami'tuka, karena sungguhnya aku, sungguhnya diriku mendengar engkau wahai bapakku, tuksir minad du'a ilah, begitu sangat banyak dan seringnya engkau mendoakan kebaikan untuknya. Maka kata Imam Ahmad, qal ya bunayya, wahai putraku, kana kasyamsi di dunia wa kal afiyah linnas, fa li hadain min khalaf aw minhuma iwad. Syafi'i itu ibaratnya adalah matahari bagi dunia ini dan seperti kesehatan pada badan manusia, maka adakah untuk dua perkara ini pengganti? Adakah sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan dua perkara ini, kesehatan bagi tubuh manusia dan matahari bagi dunia ini? Ya'riful fadl idzil fadl. Mendoakan kebaikan. Demikian pula ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun mereka berada di saat disebut nama ulama'nya, mendoakan kebaikan. Hafizahullah wa ra'ahullah, saddadallah khutah, dan seterusnya. Mendoakan kebaikan-kebaikan. Lainnya ada orang yang mengharapkan kematiannya. Wallahul musta'an. Hammad ibn Zaid mengatakan bahwasannya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala berkata, inni ukhbirtu bimautir rajuli min ahli sunnah faka'anni aftidu ba'da a'da'i. Sungguh aku diberitahu akan kematian seseorang dari ahlu sunnah, faka'anni aftidu ba'da a'da'i, maka seolah-olah aku kehilangan sebagian dari anggota tubuhku. Seolah-olah kehilangan sebagian anggota tubuh. Mendengar kematian seorang imam, seorang ulama, alim, lahul marja'iyah fil ilm wal fatwa, merupakan rujukan dalam ilmu, dalam fatwa, da'wah, meninggal dunia dari ahlu sunnah, ibarat kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Allahul musta'an. Itu keadaan orang-orang yang mengenal tentang keutamaan para ulama kibar, ulama besar. Karena mereka mengetahui betapa sangat besarnya keutamaan daripada para ulama dan betapa sangat besarnya pengaruh mereka dalam kebaikan atau kerusakan umat karena keberadaan mereka menjadi pelita, penunjuk jalan bagi umat dan menjadi penyambung antara umat dengan Allah Azza wa Jalla, penuntun ke jalan yang lurus. Di mana jika mereka meninggal dunia seolah-olah terputus atau padam cahaya tersebut yang menerangi mereka selama ini, terputus hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, ha'irin, menjadi orang-orang yang bingung, tidak mengerti jalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Majmu'ul Fatawa, idza qata'anin nas nurun nubuwah ay al-ilm waqa'u fi dhulmatil fitan wa hadatsatil bid'ah wal fujur wa waqa'a asy-syarr bainahum. Apabila terputus dari manusia cahaya nubuah ilmu, dan kita tahu dengan cara apa? biqadir ulama. Tadi hadisnya sudah di depan. Kalau sudah terputus manusia dengan cahaya nubuah, waqa'u fi dzulmatil fitan, mereka akan terjatuh dalam kegelapan fitnah demi fitnah. Wa hadatsatil bid'ah, dan akan muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah dan kerusakan-kerusakan, dan terjadi berbagai macam kejelekan-kejelekan di tengah-tengah mereka. Tidak lagi ada ingkar mungkar, tidak lagi bisa mengenal mana hak mana batil, tidak lagi bisa mengetahui ini sunnah ini bid'ah, tidak lagi faham bahkan tentang ini syirik ini tauhid, ini maksiat ini ketaatan. Ini yang terjadi. Istibah bainal haq wal batin. Dan itu masih ringan. Terkadang sampai pada taraf meyakini yang hak sebagai kebatilan dan yang batil justru diyakini sebagai kebenaran. Ini yagas al-haqa'iq, terbalik hakikatnya. Hakikat yang semestinya adalah batil diyakini sebagai al-haq, dan hakikat yang sebenarnya itu adalah al-haq diyakini sebagai kebatilan. Na'udzubillah. Disebabkan apa? Putus dari cahaya nubuah yang dibawa oleh para ulama. Itu makna ucapan mereka. Kematian seorang alim demikian kondisinya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menggambarkan tentang kedudukan para ulama di tengah umat. Beliau menyatakan dalam kitab Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zaman fatrah minar rusul baqaya min ahli al-ilm. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap masa yang kosong dari kerasulan baqaya min ahli al-ilm, sisa-sisa segelintir daripada ahli al-ilm. Segala puji bagi Allah yang masih senantiasa menjaga agamanya dengan keberadaan baqaya min ahli al-ilm ini. Di masa kita saat ini, kita bisa sebutkan keberadaan baqaya min ahli al-ilm As-Syeikh Rabi' Ibn Hadi hafizahullah ta'ala, As-Syeikh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, As-Syeikh Muhammad Ibn Hadi, As-Syeikh Abdullah Al-Bukhari, As-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, As-Syeikh Wasiullah Abbas, dan masih banyak lagi. Dan jangan terkecoh dengan ucapan mereka, masa ya Ahlus Sunnah itu bukan hanya Syekh Robi. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang mengatakan demikian? Jangan terkecoh dengan ucapan mereka. Ucapan Syekh Robi itu bukan wahyu dari langit. Nah, siapa yang mengucapkan demikian? Siapa? Tidak ada dari kita Ahlus Sunnah walhamdulillah yang meyakini demikian. Tetapi segelintir daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah baqaya min ahli al-ilm, pada setiap zaman, pada setiap generasi, sedikit jumlah mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zaman fatra min ar-rusul baqaya min ahli al-ilm yad'una man dalla ila al-huda wa yubashshiruna minhum 'ala al-adha. Tayyib, wa yasbiruna minhum 'ala al-adha wa yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubsiruna bi nurillahi ahla al-a'ma. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap masa yang kosong dari kerasulan segelintir daripada ahlul ilm, yang mereka mengajak orang-orang yang sesat kepada hidayah, bersabar menghadapi gangguan-gangguan dan ujian-ujian dari mereka manusia. Mereka hidupkan dengan kitabullah orang-orang yang telah mati. Apa namanya yang mati ini? Apakah orang mati sudah tidak bernafas lagi kemudian ditaruh kitabullah dadanya kemudian hidup lagi? Bukan. Mati hatinya. Al-qalb, qulub, itu ada tiga macam. Hati yang salim, hati yang selamat, ini al-qalb sahih, hati yang sehat. Wal-qalb marid, hati yang sakit. Wal-qalb mayyit, dan hati yang mati. Maka orang-orang yang telah mati hatinya, pada hakikatnya telah mati jiwanya, maka badannya yang dia berjalan kesana kemari itu adalah kuburan bagi jasadnya, adalah kuburan bagi jiwanya. Jiwanya sudah mati, tidak ada ruhnya, tidak ada cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mendapatkan hidayah. Hidup seperti binatang. Bukan layaknya manusia. Dia hanya sekedar mengikirkan apa yang menjadi kepuasan syahwatnya binatang. Apa yang menjadi kesenangan perutnya binatang. Ya, seperti itu binatang. Ya kulun wa yatamattaun. Sekedar bersenang-senang, makan-makan. Yang dipikirannya itu saja. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan asbab dengan keberadaan mereka baqaya min ahlil ilm tersebut, mereka mendapatkan hidayah, hidup kembali. Diajarkan kepada mereka kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhyunna bi kitabillahil mauta wa yubshiruna bi nurillahi ahlal a'ma, dan mereka berikan penglihatan dengan cahaya dari Allah orang-orang yang telah buta, melihat kembali hakikat kehidupannya di dunia yang sebelumnya tersibukkan dengan dunia, tidak ada yang dia pikirkan kecuali harta. Tunjukkan hakikat kehidupannya. Bukan untuk itu kamu hidup. Dan bukan untuk ini Allah menciptakan dunia bagi kamu. Allah jadikan dunia ini sebagai sarana untuk kamu bisa beribadah kepadanya. Kalau kamu mengejar dunia semata-mata dunia dan untuk kesenangan dunia, kamu tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa puas. Tetapi kalau kamu meniatkan dunia untuk akhiratmu, maka dunia itu akan datang kepadamu dengan rendah, dengan hina. Rasul menyatakan, "Man kana fid dunya himmatahu," barang siapa yang dunia itu adalah menjadi tujuannya, "farraqallahu amrah," maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. "Wa ja'ala faqra baina 'ainayhi," dan Allah jadikan kefakiran di antara dua pelupuk matanya. Senantiasa kurang berapapun hasilnya yang telah dia dapatkan. Betapapun banyak yang telah dia kumpulkan, Allah jadikan kefakiran di antara dua mata. "Wama ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu," dan tidak datang kepada dia dunia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagiannya. "Wa man kanatil akhirah niyyatahu," dan barang siapa akhirat yang menjadi tujuannya, niatnya, "jamma Allah amrahu," Allah akan kumpulkan urusannya, "wa ja'ala ghinahu fi qalbi," dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya, wa ya'tihi dunya wa hiya rahimah, dan datang dunia kepada dia dalam keadaan hina. Dunia itu di matanya rendah. Datang kepadanya karena memang sudah menjadi jatahnya. Dihidupkan dan diberi mata batin yang kuat, yang benar, yang lurus untuk mensikapi kehidupan dunia yang sebenarnya. Menjadi hamba-hamba Allah yang fatin. Innalillahi ibadan futana. Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadaru fiha falamma alimu anna laysa bihayyin wa tana. Ja'aluha batan lujatan wa takhudu salih al-amal fihi sufuna. Sunnah Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka mentalak dunia karena takut terfitnah, terpedaya oleh rayuannya. Dia perhatikan hakikat dunia itu, maka dia dapati bahwasanya dunia itu bukan tempat tujuan bagi orang-orang yang ingin kehidupan. Maka dia pun menjadikan dunia itu ibaratnya adalah lautan, dan amal soleh sebagai perahu yang berlayar di atasnya. Masya Allah. Perlihatkan hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya pada dirinya. Siapa yang bisa melakukan ini? Para ulama. Fakam min qatilin li iblis qad ahyau. Maka betapa banyaknya orang-orang yang telah menjadi korban iblis, mereka hidupkan kembali. Sudah mati hatinya, dihidupkan kembali dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah, dengan pemahaman yang benar. Wa kam min dalin ta'in qad hadau. Dan betapa banyak orang-orang yang sesat, bingung dalam kehidupan dunia ini, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Mereka bimbing, mereka tunjukkan jalan. Betapa banyaknya. Fama asana atharuhum 'alan nas wa aqbaha atharun nas 'alaihim. Maka alangkah sangat indahnya, sangat bagusnya keberadaan mereka, pengaruh mereka pada manusia. Alangkah sangat bagusnya pengaruh keberadaan mereka terhadap manusia, dan alangkah jeleknya perlakuan manusia terhadap mereka. Alangkah sangat jeleknya perlakuan mereka, manusia, terhadap para ulama. Menggelarinya dengan gelaran-gelaran yang jelek, mencaci makinya, mengharapkan kematiannya, mengatakan masuk surga tidak harus lewat kamu, orang masuk surga tidak harus izin sama kamu, memangnya surga itu milik mbahmu apa? Allah musta'an. Kalimat-kalimat yang na'udzubillah. Memangnya kamu sudah merasa memegang kunci surga? Ulama mengarahkan kepada hidayah, petunjuk, bimbingan. Menuntun umat terjauh dari berbagai macam fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Tetapi mendapatkan berbagai macam ucapan, sumpah, serapah, dan cacian. Yunfuna an kitabillah tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Imam Ahmad berikutnya, dan ini merupakan iktibas daripada hadis Rasul SAW. Yunfuna, mereka menghilangkan an kitabillah, dari kitabullah, tahrifal ghalin, yakni an dinillah, membersihkan dari agama Allah ini penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama. Mereka bersihkan. Itulah jihadnya mereka, para ulama. membantah dan mentahdir dari berbagai macam ghulu, penyimpangan-penyimpangan ekstrim dalam memahami agama. Siapa yang membongkar daripada kesesatan Haddadiyah, fitnah Haddadiyah? Ulama kita. Fitnah Hajuriyah, ulama kita. Kelompok-kelompok ekstrim melampaui batas dalam memahami agama, diluruskan, dibersihkan, diperingatkan umat dari bahaya mereka. Wantihalal mubtilin, dan kepalsuan orang-orang yang rusak, yang batil, kepalsuan daripada orang-orang yang berwarna-warni bentuknya, ya, bikin makar, ya, la'ab. Siapa yang membersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran ini? Para ulama. Mutamayyi'in, orang-orang yang tidak jelas manhajnya, tegas, bersihkan, diluruskan kembali jalannya. Ada yang menyimpang kanan, ekstrim, terlalu berlebihan. Ada yang loyo, lemah manhajnya, ya, melempem. Mutamayyi', mutalawwid, berwarna-warni, bijaksana, bijaksini, luruskan. Jalannya diluruskan oleh para ulama. Wa ta'wil al-jahilan, dan pentakwilan orang-orang bodoh. Oh, mereka kan masih baik, masih benar semua. Ini harus sunnah, sana juga harus sunnah. Baik, kita harus sama-sama. Rahmah, Islam itu rahmah, agama rahmah. Jangan bertengkar lah, repotik ya. Mari kita bersatu. Jahil, tidak faham terhadap bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada ini. Ditakwil-takwilkan, oh yang kemudian ini karena di sana ada khilaf, wajar tidak apa-apa. Oh ini kan masalah tadi ya, biasa. Padahal para ulama kibar telah menyatakan bahwa itu adalah kesesatan, penyimpangan, membawa kepada kebinasaan. Mentahdir umat dari bahaya-bahaya tersebut, dia masih enak-enakan mengatakan bahwa ini istihadiyah, ini demikian. Ditakwil-takwilkan, ya, jahil. Para ulama membersihkan daripada kelompok-kelompok manusia seperti ini. Membersihkan agama, mengembalikan kepada relnya yang lurus. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah, ini orang-orang yang mereka mengikat bendera-bendera bid'ah, mulai mengibarkannya, mulai muncul pemahaman-pemahaman yang sebelumnya sudah terkubur karena gencarnya daripada penjelasan ahlu sunnah, ulama-ulamanya terhadap fitnah. Nah, ta'awun fi mattafaqna wayata dibatu nabatan makhtalafna fi. Kita bisa saling ta'awun pada apa yang kita sepakati, dan kita saling memberikan udzur pada yang tidak kita sepakati. Manhajnya ikhwanul muslimin mulai dikibarkan kembali, diikat talinya pelan-pelan tadi, sembunyi-sembunyi. Pengibaran bendera. Bendera apa? Bendera bid'ah. Bid'ah yang baru. Kemudian mulai muwazanat, menyebutkan kejelekan harus imbang dengan kebaikannya. Siapa yang tidak punya salah? Kalau setiap orang yang punya kejahatan, kejelekan, kemudian ditahdir, tidak akan ada yang selamat. Orang yang mentahdir pun juga punya kejelekan, punya kebaikan. Maka harus imbang, harus adil, harus insaf. Bukan demikian cara ahlu sunnah, cara pandang ahlu sunnah. Dilihat penyimpangannya dalam perkara apa, kemudian penyimpangan tersebut dilakukan bagaimana. Kemaksiatan dilakukan dengan terang-terangan berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Orang yang melihat kemaksiatan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tidak boleh kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Aib saudaranya harus ditutupi. Tapi penyimpangan dilakukan dengan terang-terangan, kemaksiatan, la ghibah alih, tidak ada ghibah pada orang ini. Karena dia mujahir. Dia terang-terangan, dia sendiri yang telah membuka dan merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ghibah pada orang yang seperti ini. Si fulan itu loh, pemabuk. Ya, dia memang seorang pemabuk di jalan-jalan. Dia setiap orang melihatnya. Apakah ada ghibah padanya? Mengatakan si fulan yang pemabuk? Tidak ada ghibah. Ini perkara maksiat lebih ringan daripada syubhat. Yang mereka menggembar-gemborkannya, mendakwahkan dan mengajak manusia, jangan kalian jangan tahdir-tahdiran, sudah diam. Belajar. Meninggalkan satu prinsip yang sangat kuat di dalam Islam, al-wala wal-bara, yang itu merupakan awthaq oral iman, sekuat-kuatnya ikatan iman. Maka beda. Bukan demikian cara menerapkan daripada kaidah tersebut. Mulai mengibarkan bendera-bendera yang sebelumnya sudah di, ya, dilipat, ditutup rapat, dimasukkan almari atau mungkin dibakar di tong sampah. Kembali lagi dibikin, dikibarkan kembali. Yang sebelumnya mereka sendiri sudah menjelaskan akan kebatilannya, tiba-tiba berubah sikapnya, mauqifnya, dan membela orang-orang yang sebelumnya dia telah ketahui akan penyimpangan-penyimpangannya. Inna dholala haqqad dholala an ta'rif ma kunta tungkiru an tungki ma kunta ta'rif. Qulu man hada? Man ya'rif? Inna dholala haqqad dholala. Sungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Engkau menggaris sesuatu yang telah kamu ketahui bahwa itu adalah ma'ruf. Dan engkau menyatakan ma'ruf perkara yang sebelumnya kamu tahu itu adalah mungkar. Ucapan siapa? Khutaybah bin al-Yaman. Wa iyyaka wa talabun fi dinillah. Dan hati-hati kamu dengan talabun dalam agama Allah ini. Fa inna dinallahi wahid. Kan agama Allah itu satu. Istiqomahlah kamu di atas jalan ini. Jangan mutalawin. Wa atlaqu aqal al-fitnah, dan mereka melepaskan ikatan-ikatan fitnah. Membuat huru-hara di tengah kaum muslimin, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, merancukan perkara-perkara sebelumnya sudah sangat jelas tidak lagi butuh untuk dijabarkan. Dirancukan kembali, dibikin kisruh lagi. Perkara yang di atas, perkara yang sangat jelas, sangat gamblang, masih kemudian dibicarakan kembali. Fa'u mukhtalifun fil kitab, mukhalifun lil kitab, muttafiqun ala mukhalafatil kitab. Maka mereka itu berselisih dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Berselisih dalam Al-Quran, menyelisih Al-Quran, bersepakat di atas penyelisihan terhadap Al-Quran. Yaquluna 'ala Allah wa fi kitabihi bi ghairi ilm. Mereka berbicara atas nama Allah dan tentang kitabullah dengan tanpa ilmu. Yatakallamun bil mutasyabi minal kalam. Berbicara dengan perkara-perkara yang samar untuk bisa dibawa kepada tujuan-tujuan mereka. Wa yaqdi'un juhalan nas bima yusbihuna 'alaihim. Dan mereka menipu orang-orang jahil daripada kalangan manusia dengan apa-apa yang membuat rancu bagi mereka. Wa na'udzubillahi min fitanil mudillin. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang menyeru kepada kesesatan-kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita skors dulu sementara, insyaallah nuwasil ba'da salatil isya mubasyarah. Wa naktafi bihadza, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.